Konsultasi Syariah. Flek kecoklatan sebelum haid. Pertanyaan. Ada flek kecoklatan yang keluar sebelum haid, waktu hari 1 sampai hari ke-7. Itu cuma flek-flek kecoklatan dengan darah. Hari ke-8 sampai 14 ini baru lancar. Bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada satu pernyataan yang menjadi acuan dalam masalah ini, yaitu pernyataan seorang sahabat wanita, Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kami dulu tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Sufrah adalah cairan berwarna kekuningan, sedangkan kudrah adalah cairan keruh kecoklatan. Pernyataan ini disampaikan oleh sahabat menceritakan kebiasaan mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ini tidak benar, tentu akan dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendiamkannya, menunjukkan bahwa itu direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalil yang ada menyebutkan pasca haid, namun para ulama memberlakukan dalil ini untuk kasus sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan, kesimpulan yang benar menunjukkan bahwa sufrah dan kudrah sebelum haid dan pasca haid statusnya sama, sebagaimana haid dalam semua waktu statusnya sama, al-istidkar. Karena itu, flek kecoklatan yang keluar sebelum haid ada dua keadaan. Pertama, keluarnya bersambung dengan haid atau ketika keluar diiringi dengan tanda-tanda ketika wanita ini mengalami haid, seperti nyeri perut, sakit pinggang, atau kontraksi tubuh lainnya. Para ulama menggolongkan flek semacam ini terhitung haid dan memiliki hukum sebagaimana hukum darah haid. Imam Ibnu Baz memberikan rincian untuk sufrah dan kudrah yang keluar sebelum haid. Beliau mengatakan, jika kudrah dan sufrah ini keluar setelah haid, di akhir haid dan tidak putus, maka statusnya haid. Atau keluar sebelum haid dan tidak putus dengan darah haid, maka terhitung haid. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kedua, keluarnya darah kecoklatan atau kekuningan ini tidak bersambung dengan haid, tidak diiringi rasa sakit atau nyeri di perut, maka tidak terhitung haid dan tidak berlaku hukum haid. Artinya tetap wajib sholat dan ibadah lainnya. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, Ummu Athiyah mengatakan, kami tidak menganggap sufrah dan kudrah yang keluar pasca haid sebagai bagian dari haid. Karena itu, kudrah yang keluar menjelang haid menurutku tidak disebut haid. Terlebih jika keluar sebelum waktu kebiasaan haid dan tidak disertai tanda-tanda haid, seperti sakit perut, sakit pinggul, atau semacamnya. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu A'lam.